السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، كون مسلمين المسلمات، إخوتي وأخواتي رحمني الله وإياكم، kita lanjutkan kajian kita pada bagian terakhir ini. Terpaksa kita persingkat karena kajian materi kita ini materi yang tidak mungkin kita selesaikan dalam waktu yang singkat. Bagaimana mungkin kita bisa mengkaji kehidupan, sebuah perjalanan hidup, pernikahan dalam waktu yang singkat? Tentu tidak. Tetapi setidaknya ini bisa menjadikan gambaran bagi kita bagaimana sebenarnya kita seorang pemuda dan kemudian hendak menikah. Pada bagian ini sedikit saja kita akan berbicara secara keseluruhan ketika akad. Kemudian setelah itu di penghujung acara ada ketika suami istri ketika mereka melakukan hubungan. Salah satu yang menjadi mimpi buruk bagi tidak sedikit pemuda dan pemudi Islam yang hendak menikah, yaitu prosesi akad itu sendiri. Karena ada kebiasaan budaya yang tidak memiliki dasar dan asal usulnya yang ditempelkan ke dalam syariat atau ke dalam ibadah, salah satu ibadah, akhirnya muncul prosesi ritual-ritual yang bertentangan dengan sunnah dan memberatkan umat. Di sebagian tempat, entah kalau di sini, kalau di tempat kami, kalau akad itu momok yang sangat menakutkan, sampai bercucur keringat. Saya pernah melihat orang akad itu disuruh oleh Pak KUA, disuruh menghafal, hafalkan dari Pak KUA. Sudah istighfar dulu, istighfar. Astagfirullah. Bahkan ada yang itu mengucapkan dua kalimat syahadat juga. Mau apa ini? Mau diislamkan atau mau apa ini? Setelah itu dipintahkan mulai melepaskan akadnya wali perempuan. Hai misalnya, hai Ahmad bin Fulan, saya nikahkan engkau dengan putriku Fulana binti Fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Tapi kamu tidak boleh ada putus. Satu tarik nafas, langsung disambut oleh pengantin laki-laki. Aku terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan ini dan seterusnya. Kata wakilnya. Setelah itu ditanya, bagaimana saksi? Bagaimana saksi? Waduh, tadi lambat menjawabnya. Pengantin laki-laki sudah bercucur keringat, sudah susah mengapanya, masih salah juga. Jadi sudah susah. Ulang lagi. Sampai berkali-kali sampai akhirnya keringat. Pernah saya menghadiri menemani seorang pemuda yang menikah. Ada, kasih minum dulu, minum. La ilaha illallah. Ini tanakuk, berlebihan, melakukan sesuatu yang tidak ada sunnahnya sehingga ibadah yang seharusnya mudah diamalkan dilakukan itu menjadi susah dan sulit serta menakutkan. Allah SWT berfirman, ma yuridu 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak inginkan berkalian itu dalam agama min harajin, sedikit pun kesusahan, kesulitan. Mudah agama itu, ringan, gampang untuk diamalkan. Allah berkata harajin min harajin, sedikit pun tidak ada kesusahan, kesulitan. Syarat kita amalkan, kita perhatikan enggak dimatiin, enggak mati sendiri. Sudah apa aja? Ayo. Coba ulang-ulang dulu. Apa dulu? Apanya yang kepala kepala? Cara yang kita lakukan. Wah, hai pulang dan pulang. Dari kata Allah dengan hati saya dan hati pulang dengan makam yang pulang. Dikhawatir nama tak amat dia jawab. Dia jawab. Pasti mungkin paman dan dari hak saya dan hak adik saya dan paman dia dan hak. Selesai. Dan kita akan bahas Tuhan ibaratkan perkara yang ibaratkan itu tidak mudah. Namun juga tidak menjaga dari ini kecil ilmu agar kita bisa mengetahui bagaimana ajar dan kita yang ajarkan kepada Rasulullah SAW agar kondisi itu berkat oleh Allah SWT. Hal pertama yang kita ketahui adalah terbang. Ketika dia berhubungan dengan istri yang wajib sudah menyiapkan serta mengenapkan niat mengharapkan ridho Allah SWT agar menjadi dirinya dari perkara yang haram serta menjalankan sunnah nantinya memperbanyak kebunan agar kita mendapatkan kebunan. Nah ini niat yang telah untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Sebagaimana kalau dia melakukannya dengan haram dia mendapat dosa, begitu juga kalau dia telah melakukan itu dengan cara yang ada maka dia mendapatkan pahala. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li wud'i ahadikum shadaqah." Li wud'i ahadikum shadaqah. Ketika seseorang dan jam berhubungan dengan istrinya dalam bentuk pada dia bertanya, alangkah tidak mudah. Dia akan ini untuk memotivasi agar orang itu dengan kita terdekat dengan pernikahannya. Tidak seperti orang-orang lain, negara-negara tua yang melanggar norma-norma agama mereka, ada yang mereka dipilih romantisnya dengan tidak menikah, tetapi dan itulah yang sangat menyedihkan kita memiliki anak muda mudi zaman sekarang yang hidup bebas bersama orang. Nah, untuk memenuhi itu di dalam kita, waktu itu dari hari ini sudah kau. Kebutuhan dia lebih dia terpenuhi, kemudian dia mendapatkan pahala. Sahabat yang mengatakan itu, aku dibuatnya dapat pahala. Seperti itu, hukuman waktu itu dianggap sedekah. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika dia berhaji orang yang buta. Jangan engkau menggauminya kecuali setelah diduga apa namanya terang. Ada pengatakan juga di kitab. Setelah dia lihat hasratnya tergerak, ya, keinginannya terhadap suaminya juga tergerak. Jangan-jangan dia melakukan sholat itu maksudnya tentu dihubungi oleh pemanasan-pemanasan. Itu yang dimaksud dengan bila ada dan bila hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Karena pria dan wanita itu berbeda. Pria itu cepat panas dan suka kepanasan. Berbeda dengan wanita itu butuh masa dan waktu. Ya. Oleh karena itu perlu cuman-cuman dengan canda tawa dan lain sebagainya yang bisa menghasilkan suasana dan agar kata mantap tadi dikaitkan sebuah sebuah sebuah agar kamu tidak mendahului yang mendapat keluar. Laki-laki mengira, laki-laki mengira bahwa kalau dia sudah selesai sudah dia selesai untuk memberikan kekuatan kepada seorang wanita berkonsultasi dengan kamu tentang suaminya yang menikah lagi. Dia sendiri bahkan ketika acara wanita dan istri kedua itu hadir, itu berani wanita yang berjalan di pernikahan tersebut bersama mantunya yang berjalan di tempat tersebut bulan demi bulan sampai hampir setahun. Tiba-tiba dia berkomunikasi dengan kami meminta nasihat dan pembicaraan. Intinya dia mengatakan saya juga seorang wanita yang normal. Bagaimana saya adalah wanita yang sehat dan normal yang saya tak boleh buat maksiat. Saya butuh nafkah biologi. Lalu saya setelah sejak menikah orang saya kalau dapat istri mudah ya, semangat ya. Kalau sudah tahu rumah mana jumlah, kalau mau ke rumah mana harus dibukul. Tidak semangat. Ini sudah berapa bulan ibu. Kalau saya dibukul, orang saya air itu wajar. Setelah itu sudah air. Ini tahu saya bisa ngomong suami ini. Saya harus bicara dengan suami. Tidak mungkin saya bicara dengan suami. Bicara dengan suami. Bertemu dengan suami ini. Lalu kami tak bertemu mereka berdua. Waktu itu kita berenang dan kita ingatkan semuanya bahwa ini jangan dia saja terpuaskan komitmen. Itu zalim. Itu adalah tindak. Nah, oleh karena itu ini masalah yang sangat penting. Ini pula hikmah Rasulullah SAW bersabda dalam Nabi Syaikhan Khalid bin Hadad Khan. Kenapa engkau tidak bersenang seorang jadi perawat dari wawat dari kita? Engkau bisa bercanda bersenang dengannya dan dia juga begitu memasukkan kemasukannya dalam lapas sunnah muslim Tullah perawat Allah buka. Engkau bisa bercanda tertawa dengan dia dan begitu dia memasukkannya kepada aku. Itu sunnah. Itu sunnah Rasulullah SAW dalam kesempatan kemasukannya. Yang ketiga, jangan lupa berpikir yang makmur disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sanjai wa yakir oleh Bukhari muslim, "Lau anna ahadahum idza arada an ya'tiya apa yang engkau anugerahkan kepada kami, maksudnya keturunan yang lahir dari situ, fa'inna wa sallam, sesungguhnya jika ditakdirkan oleh Allah mereka berdua mendapatkan anak bainahum wa walad, dan jika turunan ayat yang berdua syaitan abadah, syaitan tidak akan bisa membahayakan anak dan selama-lama. Baik dalam agama maupun secara fisik menurut keterangan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Al-Qur'an. Kemudian masalah yang keempat, sebagian ulama menjelaskan istihbar at-tasattur anda lima disukai menutup pada penutup ketika mendatangi diri sendiri. Disukai ini bukan berarti terlarang, tidak memakai sehelai benang pun boleh, bahkan kalau seandainya itu yang membuat mereka lebih merasakan kebahagiaan berdua, maka itu lebih dianjurkan. Apa dalilnya disukai untuk menutup pakai penutup? Dalilnya tidak ada dalil spesifik, dalil khusus, tetapi dalil umum. Anjuran itu untuk orang pun ketika kita sendiri, yaitu dari hadis Bahar bin Hakim an Abi radhiyallahu anhu annahu qala qul ya Rasulullah awrathna ma nasi minha wa ma nadar, wahai Rasulullah, bagaimana dengan urusan kami, mana yang boleh kami perlihatkan, kapan boleh kami perlihatkan, dan mana yang tidak. Qala ihfaz awratak ila zawjati aw ma malakat yaminuk, jagalah auratmu kecuali terhadap istrimu atau budakmu. Berarti boleh terlihat aurat itu oleh pasangan tersebut, tetapi selain daripada itu haram. Jadi kalau seandainya tidak pakai penutup, kamar tertutup hanya mereka berdua, itu boleh. Tetapi kalau seandainya rumah itu kecil, bagian tempat Jakarta yang rapat ini, sebagian rumah-rumah di atas refleks-refleks saja, kadang kain-kain saja, itu berbahaya terhadap perkembangan sang anak yang bisa tanpa sengaja menyaksikan orang tua. Nah, di sini sering terjadi penyimpangan-penyimpangan segala kondisi-kondisi agama tidak ada jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaitan dari kekuasaan dan berjuang. Semoga Allah menjauhkan keluarga muslim dari maksiat dan dosa. Lalu sahabat bertanya lagi, tidak ada kaum berbuat, bagaimana kalau seandainya mereka bersama mereka laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan? Kalau Rasulullah Alaihi Wasallam tidak ada yang menyerah ahadun, pada yang menyerah, pada yang menyerah. Jika engkau sanggup tidak ada orang pun melihatnya, jika engkau sanggup berusaha untuk tidak ada orang pun bisa melihatnya, lakukanlah, jangan seorang pun melihat. Sahabat kembali bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya salah seorang kami sendiri, tidak ada siapa-siapa, apa kata Rasulullah SAW, Allahu a'lamu an yastahya minhu mu'minan, Allah terhadap Allah lebih berhak mati daripada terhadap manusia. Jadi walaupun sendiri, itu dianjurkan untuk menutup aurat. Dianjurkan untuk menutup aurat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud An-Nasa'i wa hasanahu Al-Albani rahimahullah ta'ala, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi dari sini para ulama mengambil dari istihbab disukai walaupun tidak wajib. Kalau seandainya dengan memakai penutup itu mengurangi kekuatan penutup diri sehingga mengurangi ketemuan mereka, tidak apa-apa. Karena tadi sudah jelas ada tiga alat mana kan, tiga alat jauh juga, tiga alat jauh, tiga alat jauh juga, oh mana kan aiman, kecuali terhadap diri atau tidak. Ini adab yang ketiga. Adab yang keempat yang harus dipahami oleh setiap muslim, dan telah datang riwayat-riwayat sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki suami yang mendatangi istrinya dari dukun, dan wanita tidak boleh mentaati suaminya dalam hati la ta'ata makhluk di makhluk Tuhan, tidak boleh mentaati kepada makhluk dalam bentuknya kepada makhluk. Sekalipun wanita itu haid, dia boleh lakukan apa saja wanita selain daripada nikah, selain daripada hubungan badan, kata Rasulullah kalau seandainya ketika haid hubungan badan terlalu jalan dengan sah saja haram hukum dan dia membayar kafar, bagaimana seandainya kalau dilakukan yang ulang di jalan yang tidak sah, di tempat yang tidak sah, di tempat hubungan badan dan kesehatan, itu menyebabkan mulanya penyakit-penyakit, dan itu adalah penyimpangan-penyimpangan dari Islam. Di antara dalil-dalil yang mengharamkannya adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, man ataha menceritakan kisah sejarah dia di atas ranjang atau di bagian kelamaan. di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat adalah yusri lan ra'ati wa tusbi ilaihi thumma yashru sirraha. Seorang suami yang berhubungan dengan istrinya, istri yang berhubungan dengan suaminya, kemudian dia menceritakan rahasianya. Berkata Imam An-Nawawi, di hadis tahrimu ifsha rajul bayna sabaina wa bayna ra'ati umur nisa. Hadis ini menjelaskan tentang haramnya laki-laki menceritakan rahasia dia dengan istrinya tentang perkara-perkara yang cinta hubungan suami istri. Itu tidak boleh. Wawah tafasir dan atau menciptakan detailnya, terperinciinya itu tidak boleh. Oleh karena itu kita tidak melakukan secara ini. Walaupun bukan cerita konfliknya, tetapi tidak boleh menciptakan secara detail hal-hal seperti itu, apalagi kita tidak ada masalah. Karena kita melakukan kesenian di hati ini itu berangan-angan dan hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu tidak pantas, tidak ada ulama-ulama tentang kecuali ada masalah yang perlu yang mengharuskan untuk menjelaskan secara detail, seperti ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Ma'ruf ketika dia mengaku telah berzina dan diminta cerai, apa kata Rasulullah? Rasulullah menolak menempatkan ketiga kali. Yang keempat kalinya Rasulullah tanya ketika itu, apakah betul kau melakukan itu seperti ember masuk ke dalam sumur tempat itu? Dikatakan ketika itu kemaluan dimasuknya ember ke dalam sumur untuk membuktikan apakah dia itu berzina atau tidak, atau juga seperti ketika Rasulullah SAW berkata kepada seorang wanita, lalu beliau berkata, seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah tentang kondisi, lalu Rasulullah SAW bersabda, hatta ana, bahkan saya melakukannya di hari ma'ahadi, maksudnya dengan Aisyah. Ini cuma jelaskan bahwa itu tidak terlarang, tidak boleh. Nah ini sebenarnya kan tidak dapat maslahat untuk menjelaskan ilmu dan orang membutuhkan. Seperti juga hadis Rasulullah SAW, idzal taqala khitanan, apabila bertemu dua khitan, yanzil aw lam yanzil, faqad wajaba al-ghusl, turun atau tidak turun, keluar atau tidak keluar, mengalami ejakulasi atau tidak, maka telah wajib mandi. Ini agak detail tetapi dibutuhkan. Nah, ini diantara adab-adab yang mesti dijaga. Kemudian adab yang berikutnya, apabila seorang suami hendak mengulangi dengan istrinya, disunahkan dia untuk berwudu. Apabila dia hendak mengulangi lagi, mendatangi istrinya disunahkan berwudu. Ini juga ada anjurannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tidak wajib. Kemudian adab berikutnya, disunahkan untuk segera mandi, khususnya apabila itu akan menghalangi dari menunaikan ibadah fardu. Misalnya malam hari dia berhubungan dengan istrinya, dikhawatirkan nanti dia akan terlambat subuh dan tidak bisa sholat subuh berjamaah, maka lebih baik dia mandi sebelum tidur. Tetapi kalau dia tinggal dan tidak menghalanginya melakukan fardu, itu boleh. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia dalam keadaan junub berjalan-jalan di gang-gang kota Madinah, hadis Bukhari. Bahkan beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu di salah satu gang kota Madinah, lalu akhirnya diam-diam dia menyinap cepat-cepat mandi. Datang lagi ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa engkau hai Abu Hurairah?" Dia berkata, "Kuntu junuban, tadi aku junub, fastahyaitu an ajlis ma'aka." Aku malu untuk duduk bersamamu dalam keadaan junub. Subhanallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'min la yanjus." Seorang mukmin itu tidak najis. Nah, Rasulullah tidak menegur dia, "Loh, kenapa jalan-jalan belum mandi junub?" Tidak ditegur. Ini menandakan ditunda boleh selama tidak menghalangi melakukan ibadah yang fardu. Akhi, ukhti, banyak sekali pembahasan ini kita kembangkan dengan tanya jawab. Karena waktu kita semakin singkat, waktu yang tersisa ini kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah sampai ke depan. Ini ada setumpuk pertanyaan, saya akan pilih khususnya yang sangat saya pandang urgen bagi kita bermanfaat terkait masalah ini. Dan saya minta maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz kita yang ada di sini kelak insyaallah taala. Pertanyaan yang pertama yang kita bacakan. Ustaz, anak pemuda berumur 26 tahun. Anak sudah menikah kurang lebih 4 tahun yang lalu. Sewaktu menikah dulu, akhlak anak gak karuan. Alhamdulillah, sekarang anak sudah memperbaiki akhlak anak, mampu anak. Dan istri anak alhamdulillah juga mau menerima dan patuh kepada anak ketika saya ajak untuk menjalani ajaran Islam secara kaf. Yang menjadi pertanyaan anak, dengan cara apa Ustaz agar anak bisa mengendalikan pandangan anak dari hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala? Karena anak tahu bahwasanya banyak memandang termasuk salah satu racun hati. Jazakumullah khairan katsira. Akhi, saya yakin yang dimaksud memandang di sini tentu dimaksud memandang wanita lain selain istrinya ini. Kalau itu terpandang, tidak diperturutkan pandangan, itu insya Allah tidak berdosa. Tetapi kalau terpandang lalu pandang-pandangan, nah ini yang berdosa. Kalau terpandang, zaman sekarang berat, kemana kita memandang, aurat yang nampak. Ya bercepat alihkan pandangan, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, salah satu perkara yang bisa membantu kita untuk menahan pandangan kita, qanaah terhadap istri kita. Jangan memandang hijau kebun orang lain. Puas, harus qanaah dengan apa yang ada pada istri kita. Apa yang diberikan oleh Allah itu adalah yang paling baik. Ini dari satu sisi. Harus qanaah. Dan ketahuilah, tidak semua yang kita inginkan itu baik bagi diri kita. Mungkin kita berangan-angan, istri saya kok begini, kalau saja seperti gadis itu, ceria, mudah senyum itu, dan segala macam. Tentu. Nah, kita harus bantu agar istri kita itu mudah tersenyum. Mungkin kita penyebabnya istri kita itu bermuka masam, senantiasa tersenyum kecut, dan segala macamnya. Mungkin kita introspeksi diri. Mungkin sikap saya membuat, atau saya kurang mengajak dia bercanda, saya saja yang menuntut dia, tetapi saya tidak senyum kepada dia, tidak humoris, tidak terbuka, tidak ini, dan segala macamnya. Harus introspeksi diri. Lihat kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah bercanda bersama istri-istri. Saya teringat ketika Salman Al-Farisi membuatkan makanan. Lalu dia hendak mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah bersama Aisyah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah setelah diundang oleh Salman Al-Farisi? Wahadi, ditunjuknya istrinya Aisyah. Gimana dengan ini? Diajak juga enggak? Apa kata Salman? La, tidak, engkau saja ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu saya enggak pergi. Datang lagi Salman Al-Farisi mengundang Rasulullah kembali. Dikatakan Rasulullah, gimana dengan ini? Hei, istri saya gimana? Ayo, apa saya pergi sendiri? Nah, kita sebagai istri mengeluh, suami saya itu kalau dengan temannya tertawa terbahak-bahak, kalau menelpon itu semangat ketawa kemana kemari, waktunya banyak habis kumpul-kumpul dengan temannya, kalau sudah di rumah menjadi seekor singa. Kalau di rumah marah-marah, kasar. Kalau sama temannya, marah-marah. Tapi giliran dengan keluarga, seram tampaknya. Bagaimana istri mau mudah senyum, tertawa, dan segala macamnya. Istri, pahamilah, bantu suami anda. Tadi belum selesai ceritanya sama Afan. Akhirnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengatakan, bagaimana dengan ini istri Aisyah? Kata Salman, baiklah, silakan aja. Akhirnya kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah dengan Aisyah itu saling dorong-dorongan. Tolak menolak dorong-dorongan. dulu-duluan gitu. Loh, kalau dipikirkan ini kayak anak-anak ya. Kok dorong-dorongan begitu kayak main anak-anak. Subhanallah, pernikahan itu indah. Terkadang seorang suami menjadi seperti anak kecil, begitu juga istri, mereka seperti seorang teman, seorang sahabat, seorang penyayang, dan begitu seterusnya. Indah kehidupan Islam itu tidak kaku. Nah, istri juga pahami, bantu suami Anda untuk ghadul basar, puaskan kebutuhan dia, layani dia dengan baik. Sesungguhnya engkau sedang berjihad, beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat mata dia itu jelalatan, jangan marah, pergi dengan suami, nampak suami ini dicubit. Betul, dia salah, tegur, tetapi introspeksi diri, wahai para istri. Buat suami itu betah di rumah, sehingga dia tidak mau keluar lagi. Wah, parah juga. Maksudnya dia kerasan bersama Anda. Dia menganggap Anda lah tidak darinya. Nah, buat suami itu terbuai oleh pujian, sanjungan, dan akhlak serta kepribadian Anda. Kemudian yang berikutnya, wahai saudaraku, perbanyak sholat sunat dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diteguhkan kepada agama. Kita pilih lagi pertanyaan berikutnya. Ini banyak sekali, bingung ya. Apa hukum mak comblang itu? Mak comblang nikah itu ada, Ustaz? Apa dulu definisi mak comblang ini? Ya. Entahlah apa definisi pasnya, saya tidak tahu. Tetapi yang saya pahami, yang dianggap mak comblang itu kan perantara yang menjodohkan kita atau mencarikan kita jodoh. Itu mungkin ya? Iya. Kalau itu boleh, tidak apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu menjodohkan Julaidib, kan tadi cerita ya, dicarikannya pasangannya, bahkan dia langsung yang meminangkannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Sauda, dengan Aisyah juga bukan dia langsung, ada yang menawarinya. Nah, ini kan seperti itu juga, boleh. Bahkan boleh kita menawarkan adik kita, anak kita kepada pria yang soleh, yang taat, untuk menjadi istri. Itu kewajiban orang tua dan wali wanita untuk mencarikan pasangan yang baik untuk anaknya. Allahu a'lam. Kalau itu yang dimaksud mak comblang. Ustaz, bagaimana cara mendapatkan gadis calon istri yang taat plus cantik agar dia mau sama saya? Soalnya saya tidak punya relasi atau kerabat yang anak gadisnya bercadar plus ilmu agamanya bagus. Kalau engkau mau mendapatkan istri yang cantik zahir dan batin juga, percantik juga diri Anda. Wanita itu juga mereka berhak memiliki pilihan. Ketika Anda maju, dilihatnya Anda tidak rapi, tidak bersih, kemudian akhlak juga. Anak-anak muda sekarang kita sayangkan, bahkan yang mengaji akhlaknya terhadap orang tua kurang. Pergi nazar gayanya angkuh, sombong, seolah-olah dia yang cinta. Pergi nazar malah berdebat dengan calon mertuanya. Hargai orang tua, hormati dia, itu akhlak salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghira. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Insyaallah jika engkau wahai saudaraku menata diri, memperbaiki diri, menyiapkan diri Anda menjadi seorang yang saleh, insyaallah mudah-mudahan engkau akan mendapatkannya. Tanya kepada guru Anda, tanya kepada teman-teman Anda, minta tolong carikan yang cocok dan pantas untuk Anda. Pak Ustaz, saya sudah cukup umur, tapi belum menikah. Apa maksud cukup umur? Cukup umur itu relatif. Ada orangnya umurnya lebih 30, 40, belum cukup-cukup juga untuk menikah. Ini belum menikah juga. Relatif. Bagaimana persiapan-persiapan yang harus dilakukan agar bisa menikah? Untuk pemuda di zaman sekarang, pernikahan dini itu adalah yang terbaik. Menikah di usia muda adalah yang terbaik. Menjaga diri mereka dari fitnah dengan syarat kemampuan. Tadi ada yang bertanya juga, masalah apa makna ba'ah di hadis tersebut kemampuan. Kemampuan kedua-duanya. Kemampuan materi dan juga kemampuan maknawi, biologis. Dia siap untuk menafkahi konsekuensi menikah itu. Memberikan hak-hak istri. Mencarikan rumah untuk istrinya walaupun kontrak dan segala macam. Kecuali kalau istrinya itu tanazul. Mau meridhoakan hak, merelakan haknya. Nggak apa-apalah kalau numpang di rumah orang tua suami dulu. Tapi numpang tolak terus-terusnya. Nah, ini keenakan. Nah, jadi kesiapan-persiapan-persiapan, lihat, kira-kira sanggup enggak? Pernah seorang pemuda bertanya, Ustaz, saya sudah punya gaji 1.500.000, tapi saya takut menikah, khawatir tidak cukup. Nah, ini juga salah. Batas kecukupan seseorang itu berbeda. Relatif. Apalagi terhadap dunia, dunia ini tidak pernah cukup. Kalau manusia itu punya satu lembah emas, dia akan cari satu lembah lagi untuk memenuhi hasratnya. 1.500.000 itu kan sebelum Anda menikah. Kalau menikah nanti insya Allah akan bertambah gaji itu. Oh, masa iya Ustaz? Bisa jadi rezeki itu dari pintu yang lain diberikan oleh Allah. Itu janji Allah, wa ankihul ayyama wassalihina minkum. Nikahkan budak-budak dan orang-orang soleh dari kalian, budak-budak wanita dan orang-orang soleh dari kalian. Inka iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka itu miskin, Allah akan kayakan mereka dengan anugerah dan karunia Allah. Jangan pernah takut. Bahkan sebenarnya menikah itu salah satu jalan untuk kaya. Nah, walaupun 1 juta, orang banyak gajinya cuma 400-500, tapi dia mau bekerja, berusaha. Anaknya sekolah juga. Kenapa kita yang sudah mengaji malah takut? Itu tawakal kurang, keimanan tipis. Tidak percaya kepada takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi persiapan di sini, persiapkan kematangan tadi, pemahaman Anda terhadap pernikahan tadi. Apakah jika kita ingin menikah dalam memilih pasangan yang baik adalah seseorang yang berada di daerahnya sendiri atau tidak jauh? Tidak mutlak. Tidak mutlaknya. Terkadang menikah dengan satu daerah itu bisa jadi menjadi lebih baik bagi seseorang itu. Sehingga dia bisa hubungan keluarga semakin erat dan dia paham betul karakter orang-orang di kampungnya. Tapi daerah yang jauh dan berbeda, bisa jadi perbedaan karakter, kepribadian daerah itu mempengaruhi juga. Di sebagian tempat wanita itu pengaruh karakter budaya daerahnya kalau berbicara seperti marah. Apa? Apa mas? Nanti kalau begitu kan takut pula suami. Nah, di sebagian tempat ada yang lemah lembut. Belum lagi budaya-budaya kepatuhan, ketaat. Di sebagian daerah karena pengaruh budaya seperti di Sumatera, wanita itu memiliki ego yang lebih tinggi. Tuntutan-tuntutannya besar. Mereka menganggap mereka itu mulia, punya izzah. Dia pernah berlebihan. Kenapa? Karena budaya seperti di sebagian Sumatera itu, mereka mengagungkan ibu. Bahkan dari keturunan mereka itu, dari jalur ibu budayanya itu. Sampai-sampai di daerah sana itu, kalau wanita laki-laki tidak dapat apa-apa, perempuan semuanya. Jadi mereka merasa tinggi. Sehingga karakter berbeda ini kadang berpengaruh. Tapi saya katakan tidak mutlak. Kalau dia wanita yang salehah, dimanapun dan dari manapun, insya Allah tetap akan mendatangkan berkah dan kebaikan. Menunda nikah karena kurang ilmu agama boleh tidak? Karena tidak mendapatkan seorang wanita solehah pengasuh, pengaruh besar juga dari orang seorang laki-laki yang soleh juga. Oh, itu bukan alasan. Jadi sampai mau jadi ustaz baru nikah? Enggak. Yang penting Anda menunaikan sholat, paham cara sholat yang benar, paham tanggung jawab hak-hak suami istri itu apa. Paham maksudnya yang benar, cari pula wanita yang seperti itu. Insya Allah kewajiban menikah itu tetap ada. Apa hukumnya minum air susu istrinya? Dan bagaimana dengan muhrim sebab persusuan? Meminum air susu istri itu tidak menyebabkan dia menjadi mahram. Ya, bukan muhrim, menjadi mahram bagi istrinya. Karena memang sudah sama-sama halal. Ya, sudah sama-sama dibolehkan. Dianggap anak susuan pula nanti. Tidak, karena ada syarat-syaratnya. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada ay yutimma ar-rida'ah." Para ibu-ibu, para ibu-ibu yang ingin menyusui anaknya, hendaklah dia menyusui anaknya itu 2 tahun sempurna jika dia ingin menyempurnakan susuannya. Dari sini salah satunya ulama menyimpulkan masa susuan yang dianggap bisa menyebabkan hukum susuan itu berlaku kepada seseorang itu dalam masa menyusui itu 2 tahun itu. Dan itu pula ada syarat-syaratnya. Dia menyusui itu bukan hanya sedikit sedot langsung, tidak, ada syarat-syaratnya. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 10. Dan juga karena lapar, ya, karena dia memang membutuhkan makanan dan segala macamnya dijelaskan oleh para ulama. Jadi ada batasannya. Tapi bagaimana Ustaz dengan kasus salah seorang sahabat yang diangkat anak, diasuh oleh seseorang setelah dia dewasa, suaminya sering cemburu kalau anak tersebut masuk. Anak itu karena menganggap itu orang tua, jadi bebas masuk. Tapi karena dia sudah dewasa, ayah yang mengasuhnya ini lain mukanya kalau dia masuk menemui ibu asuhnya. Nah, sahabat wanita itu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan dia menyusukan anak itu, Salim itu. Dia berkata, "Ya Rasulullah, dia sudah besar. Masa saya susukan?" Rasulullah tertawa. Walaupun dia sudah besar, susukan maksudnya kan tidak harus nyusu, kan bisa diperas susu itu. Nah, para ulama menjelaskan itu kekhususan. Karena tidak pernah terjadi lagi kepada sahabat yang lainnya. Itu kekhususan untuk beliau saja yang berlaku pada sahabat tadi. Jadi tidak mengapa, tidak haram, boleh, ya, suami menyusu kepada istrinya, tapi kasihan bayinya dong, nanti tidak kebagian. Mohon penjelasan Ustaz, bagaimana pandangan Islam terhadap oral wanita istri titik-titik-titik. Ini pembahasan yang dibahas oleh para ulama kita. Cukup pembahasan ulama kita tidak butuh lagi pembahasan seperti apa dalam masalah ini. Ini masalah fikih ijtihadiyah. Para ulama lah yang berkompeten dalam membahas masalah-masalah yang seperti ini. Akhi, sesungguhnya Islam itu adalah agama yang bersih. Nah, kita tahu bahwasanya ketika seorang pria atau wanita sedang terancang atau laki-laki sedang ereksi, maka akan keluar mazi, dan mazi itu adalah najis. Mazi itu adalah najis. Oleh karena itu, kalau oral langsung, oral total, maka akan terkena najis, sementara kita diperintahkan untuk menjauhkan diri kita dari najis. Belum lagi dikhawatirkan kalau ternyata tidak sehat, kebetulan lagi kuman-kuman ada di sana. Siapa yang menjaminkan tidak nampak, tidak melihat pakai mikroskop. Lalu pas mulutnya lagi sariawan, lagi tidak sehat juga, memudahkan perpindahannya penyakit. Oleh karena itu, Allah sudah berikan jalan yang sah, cara yang sah, yang halal, yang dibolehkan oleh syar'i. Begitu juga Rasulullah sudah mencontohkan hal-hal yang baik. Cukup. Pertama, menghindari najis. Kemudian kedua, untuk menghindari penyakit-penyakit. Kalau ada yang mengatakan, kan misalnya tidak ini, kalau ada yang menjelaskan tidak di oral total, hanya sedikit-sedikit, atau sudah dijamin, sudah insya Allah bersih. Bagaimanapun itu, kalau sudah seandainya seperti itu, biasanya suami istri tidak bisa mengendalikan diri, nah tetap sadzariah itu lebih penting. Allahu a'lam. Kalau istri haid, sementara suami tidak bisa menahan keinginannya, bolehkah memakai paha istrinya untuk memuaskan dirinya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ifalu siwan nikah. Lakukan, terserah lakukan apa saja selain daripada nikah, hubungan. Ya, hubungan suami istri. itu saja. Yang lain yang memuaskan, misalnya dionani oleh istrinya, maaf, itu boleh. Kalau istrinya yang melakukannya, itu boleh. Termasuk dalam keumuman illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali mereka yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri atau budak-budak mereka. Nah, kalau istri itu sudah menjadi haknya. Batasan-batasan apa saja yang kita lihat ketika kita ta'aruf pada seorang akhwat maupun ikhwan? Jazakumullahu khairan. Di dalam kitab yang kita bedah ini sudah dijelaskan sebenarnya pendapat-pendapat para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ditanya, kata beliau dalam jawabannya itu, kalau seandainya sudah ada kesepakatan sebelum terdahulu ketika ikhwan ini mau nazar akhwat, lalu sepakat nanti nazar nampak rambut ya, nampak lengan ini dan segala macam, itu tidak boleh, kata Syekh Al-Albani. Dan juga ulama-ulama di Arab Saudi tidak membolehkan. Tapi kalau tidak ada kesepakatan awal, lalu ternyata terlihat rambutnya dan segala macam, itu boleh, kata Syekh Al-Albani. Kalau seandainya ada kesepakatan dari awal, tidak boleh nampak kecuali wajah dan tangan. Apa dalilnya boleh nampak kalau tidak ada kesepakatan dari awal? Hadis Jabir bin Abdullah yang bercerita bahwa beliau nazar, diam-diam bersembunyi untuk melihat akhwat itu, sehingga dia melihat apa yang mendorong untuk menikah. Ini para ulama memahami berarti dia di situ melihat bukan hanya wajah, karena dia sembunyi-sembunyi. Jadi jangan kebablasan sebagai ikhwan, oh boleh nampak wanita pakai baju ini aja, apa kebablasan. Saya pernah dulu waktu mau menikah, nazar di tahun berapa saya menikah, tahun 99 menikah pertama. Ketika nazar, saya batalkan karena itu. Akhwat ini terlalu berani. Saya kaget. Sudahlah, tidak pakai jilbab, pakai baju biasa, baju tidur itu. Padahal setahu saya, informasinya dia bercadar. Sudah itu, saya buka-buka rambut, begini-gini kan, dikibas-kibas. Wah, gini. Akhirnya saya batalkan. Karena memang para ulama tidaklah seperti yang dipahami oleh kita, mengatakan ada pendapat mengatakan boleh nampak ini itu dan segala macam. Kesimpulannya pendapat buat para ulama kita. Syekh Al-Albani menegaskan kalau ada kesepakatan dari awal itu tidak boleh kecuali wajah dan tangan. Tapi kalau tidak ada, dia datang ternyata wanita itu sudah ya terlihat rambutnya, itu tidak apa-apa menurut pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Apa boleh seorang pemuda yang awam mencari pendamping hidup yang berjilbab yang seperti diterangkan oleh Bapak Ustaz tadi? Masalah boleh tidak boleh, boleh saatnya orang memiliki cita-cita yang baik, dianjurkan setiap kita itu untuk mencari pasangan hidup yang baik. Nah, yang laki-laki mencari pasangan hidup yang baik, wanita yang taat, yang salehah, bukan hanya artinya laki-laki yang mengaji saja yang mencari pasangan yang baik, yang tidak boleh. Bukan itu. Boleh, begitu juga wanita. Tetapi akhi, saudaraku, jika engkau ingin mendapatkan wanita berjilbab, menutup aurat, yang baik-baik pula, mulailah menata diri, perbaiki diri. Karena biasanya wanita yang baik-baik itu tidak pula mau ya. Kalau dilihatnya laki-laki calon yang datang itu dia tidak muhtaji, tidak ini, ya, tidak nampak tanda-tanda bisa menjalankan agama, terus dia akhirnya tidak mau juga. Nah, jangan kecewa pula nanti berapa kali dari datang ke wanita-wanita yang berjilbab-jilbab dalam, akhirnya ditolak. Bukan sombong, bukan angkuh. Mereka kan punya pilihan, berhak memilih. Nah, oleh karena itu saya katakan, perbaiki pilihan. Wah, sampai ada seorang suatu ketika di salah satu kota di Pulau Jawa juga, ketika saya memberikan kajian, datang seorang pemuda, dia sudah menikah beberapa bulan yang lalu. Dulu, Ustaz, waktu saya menikah, saya punya dua pilihan, seorang akhwat di pesantren dan seorang akhwat di luar, tapi dia mengaji. Akhirnya saya pilih akhwat ini yang di luar itu sudah mengaji berjilbab juga. Tapi Ustaz, tidak seperti saya bayangkan. Akhirnya saya merasa kecewa, kenapa dulu saya tidak yang ambil yang di pesantren aja. Memang kenapa dengan istri Anda? Ya, tidak seperti saya bayangkan. Ya, gimana saya Anda bayangkan itu? Saya bertanya, istri Anda menutup aurat pakai jilbab? Iya Ustaz. Istri Anda mengaji, mau diajak mengaji? Iya Ustaz. Istri Anda menjalankan sholat? Iya Ustaz. Pelawan yang melawan ingkar padanya, tidak apa lagi. Rupanya dia ingin istrinya hafal sekian juz, dia ingin istrinya bisa ini, bisa itu, ya akhi. Anda ingin istri Anda itu seperti Aisyah, sementara Anda tidak seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Anda ingin memiliki istri seperti Fatimah, yang pun berwibawa, berilmu, bertakwa. Anda tidak seperti Ali bin Abi Thalib. Tak ada mimpi. Allah berikan adil sesuai dengan Anda. Oleh karena itu, kalau ingin mendapatkan pasangan yang baik, jadikan baik juga diri itu, perbaiki diri itu. Nah, ini dia. Ya boleh, silakan, tetapi siapkan diri itu untuk mendapatkan istri yang baik dan soleh pula. Saya baca buku Minhaj Firqa An-Najiyah wa Ta'ifa Al-Mansurah, atau dalam kurung jalan golongan yang selamat, penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Di dalam buku itu ada larangan mencetak dan menjual belikan kitab yang memuat berbagai khurafat. Salah satunya kitab Mukasyafatul Qulub, penulis Imam Al-Ghazali. Pertanyaan, apakah itu benar? Apakah itu benar itu apa maksudnya? Larangan Syekh itu benar. Karena apabila kita terlepas dari kitab apa saja, dari kitab Mukasyafat, apa saja kitabnya apabila mengandung kesyirikan, khurafat, bid'ah, maksiat, tidak boleh kita menyebarluaskannya. Tidak boleh kita menyebarluaskannya. Karena itu ta'awun atas dosa. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wala ta'awanu alal ismi wal udwan, jangan kalian tolong menolong, membantu, saling bantu membantu dalam dosa dan permusuhan. Bahkan tahun 2005 kalau saya tidak salah, MUI dalam munasnya yang ke berapa, ketujuh atau kesembilan ya, saya agak lupa, tahun 2005 MUI sudah memfatwakan beberapa poin-poin, diantaranya haramnya menyebarluaskan kesyirikan perdukunan di media massa. Tapi fatwa itu tidak pernah disebarluaskan, akhirnya media massa bebas saja. MUI sudah mengharamkannya, sepakat. Pertanyaan kedua, ada apa dengan kitab karya Al-Ghazali tersebut? Saya tidak tahu persis karena belum pernah membacanya, belum tahu. Tetapi yang jelas tentu karena di situ ada pelanggaran-pelanggaran. Perlu diketahui, kitab-kitab Imam Al-Ghazali ketika di masa fase kehidupannya, dia, Imam Al-Ghazali ini mengalami beberapa fase kehidupannya rahimahullah. Semoga Allah merahmati dan mengampuninya. Pernah fase, salah satu fase yang dilaluinya adalah fase batiniyah. Beliau tenggelam dalam pemahaman batiniyah, sufi, ekstrim. Dan ini sangat terkesan dalam beberapa kitab, seperti kitab Ihya Ulumuddin, yang banyak berisi hadis-hadis lemah dan palsu, serta kitab-kitab yang tidak logis. Oleh karena itu murid beliau sendiri, Imam Al-Hafiz Al-Iraqi, mentakhrid kitab itu. Bahkan salah seorang muridnya, As-Subuki, menjelaskan guru kami masuk ke dalam perut tasawuf sufi dan dia mau keluar, dia tidak bisa keluar lagi. Itu pengakuan muridnya. Memang banyak hadis-hadis yang lemah dan palsu. Oleh karena itu sebagian ulama berusaha, karena kitab Ihya Ulumuddin misalnya ini sudah terlanjur menyebar di tengah umat Islam, disukai oleh orang, akhirnya para ulama mulai menyeleksi, meringkas, menghilangkan hadis-hadis yang lemah, palsu, yang tidak layak disebarkan, sehingga muncul kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Asal kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin itu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan dalam tahqiqnya, itu awalnya dari Ihya Ulumuddin. Ini dikarang oleh Ibnu Qudamah atau Abdul Ghani, ya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Mukhtasar Minhajul Qasidin. Oleh karena itu, alasannya karena adanya di situ hal-hal yang menyisihi agama. Boleh saya SMS dengan kata-kata sayang dengan akhwat yang kita anggap nanti akan jadi istri kita? Assalamualaikum sayang. Tapi kita belum menikah, tapi sudah ada rencana mau menikah. Ya akhi, ini bujukan syaitan. Ini bujukan syaitan, sayang, ini, itu, dan segala macam. Subhanallah, lihat orang pacaran-pacaran itu. Sebelum pacaran itu kalau duduk di sepeda motor, Kalau sudah boncengan, wah, dekapan berat kali. Iya, kalau sudah punya anak satu, duduk di belakang dan pas dikit aja. Kalau sudah punya anak, duduknya gini aja lagi. Lihat orang pacaran itu, sebelum menikah, kalau berjalan tangan kuat dan dipegang. Tapi dia kalau punya anak, lihat Ustaz-Ustaz itu yang punya anak. Kalau jalan paling depan, istrinya sibuk dengan anak di belakang. Kapan mereka pegangan tangan? Nanti setelah menikah malah tidak seperti itu. Terbuai oleh bujukan-bujukan syaitan. Dan itu pintu untuk zina. Paling tidak itu zina hati kita. Memikirkan yang tidak-tidak, mengangankan yang tidak-tidak, sementara pernikahan itu belum pasti. Nanti kecewa, kata orang sini ngelongsor gitu ya. Rupanya tidak jadi menikah, sudah sayang-sayangan. Malu sendiri ya. Hah? Itu fitnah. Memang begitu di sini bacanya. Saya baca sesuai yang tertera di sini. Anak pernah menghadiri sebuah pernikahan. Pada saat ijab kabul, pengantin laki-laki hanya memberikan mahar dengan membaca surat al-ikhlas. Akhirnya disahkan oleh penghulunya. Pertanyaannya, apakah sah atau boleh dengan memberikan mahar tersebut? Memang ada riwayat tentang sahabat yang maharnya, apa kata Rasulullah, angkah suka bima ma'aka min al-Qur'an. Izhab lakad angkah suka bima ma'aka min al-Qur'an. Pergilah engkau, sudah aku nikahkan dengan Al-Qur'an yang engkau hafal. Ya. Tetapi di sini para ulama menjelaskan maksudnya mengajarkan hafalan Qur'an itu kepada istrinya sebagai mahar. Bukan sekedar membacakan saja. Ini satu, perlu dipahami. Kemudian wanita itu harus ridho. Kemudian ketiga, sebenarnya itu karena tidak Rasulullah bolehkan karena tidak ada yang lain lagi. Kan waktu itu ceritanya ketika datang seorang wanita datang di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah ini ahibulaka nafsi. Ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya untukmu. Rasulullah melihat tubuh ke atas ke bawah, ketika beliau tidak cocok beliau menundukkan pandangannya. Lihat, berarti nazar itu dibolehkan kalau kita betul-betul niat menikahi. Kalau rasa tidak cocok, tidak, ya udah usah puaskan lagi. Yang lebih aneh lagi, saya pernah dengar ada ikhwan pergi nazar berdua, dia ikhwan dengan ikhwan itu berdua nazar secara akhwat. Itu saya tegur ikhwan. Karena tidak cocok, akhirnya kamu aja lah nazar. Langsung berdua, wah ini fitnah lagi nih, oh, ya Allah. Ada lagi nazar itu belum ada keputusan, dia sudah nazar sekian banyak. Dia tinggal pilih-pilih aja lagi. Ini main-main namanya nanti. Wanita itu baru diizinkan nazar ini rukhsah ketika seseorang menikah itu. Ketika dia betul-betul ingin menikahi wanita itu. Dan tujuannya betul-betul ingin menikah. Ketika dia merasa tidak cocok, rasanya tidak tertarik lagi, sudah cukup, tidak boleh lagi dilanjutkan. Mana tadi? Nah, kembali tadi sahabat tadi datang. Lalu akhirnya, ketika Rasulullah seperti tidak ingin, seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, jika engkau tidak ingin, nikahkan saya dengannya. Apa yang kau punya? Kata Rasulullah, saya tidak punya apa-apa kecuali sarung ini. Dia cuma punya sarung. Apa kata Rasulullah, seandainya sarung ini diberikan, engkau tidak punya lagi. Kalau itu hanya punya engkau, wanita itu tidak punya apa-apa, engkau tidak memberikan apa-apa. Cari, tetapi kepada Rasulullah mengenai hadis. Cari walaupun hanya sebentuk cincin besi. Dia pun tidak dapatkan sebentuk cincin besi saking miskinnya. Lalu tanya, apakah engkau punya hafalan Al-Quran? Dia sebutkan, ya, dinikahkan. Ini berarti itu sudah yang tidak bisa lagi terakhir. Ini bukan langsung mau nikah mentang-mentang itu menganggap hebat nikahnya karena Allah wahad mahar. Sebenarnya itu menyelisihi konsep Al-Quran. Al-Quran berfirman wa asyruhunna bil ma'ruf. Pergaulan dan sikap wanita itu bil ma'ruf. Ma'ruf itu yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat ketika itu. Yang standarnya. Sehingga wanita itu tidak rendah. Tidak pernah berlebihan dan tidak pula mengurangi hak-haknya. Berilah sesuatu yang berharga. Al-Quran itu berharga betul. Tetapi lihat Rasulullah SAW. Kenapa beliau tidak dari awal menanyakan Al-Quran? Disuruh dahulu mencari cincin dari besi. Jadi hati-hati menerapkan anggapan sunnah. Ya. Jangan nanti salah pula. Ustaz Ustaz, anak tolabul ilmi, umur sudah kepala 3, pengen menikah, butuh nasihat dan ustaz. Nasihat apa lagi nih? Sudah kepala 3 ini, nasihat apa lagi? Saya rasa tidak perlu nasihat lagi ini, sudah. Datang kepada ustaznya di sini, minta carikan siapa ustaz saya mau menikah. Ini bukan minta nasihat, minta carikan istri lagi. Bukan minta nasihat lagi. Penjelasannya, jika seorang istri berkali-kali menyakiti hati, sudah dikasih tahu, masih membantah. Akhi, tentang saya tidak bisa memberikan sebuah vonis langsung hanya berdasarkan pertanyaan ini. Karena realnya kita tidak tahu apakah betul. Terkadang suami itu salah. Ketika istri benar dan dia sedikit mengeraskan suara, dia merasa sakit hati juga, padahal dia salah. Padahal dia salah. Adapun istri agak mengeraskan suara terkadang, biasa. Jangankan kita Rasulullah saja, istrinya pernah seperti itu kok. Pernah seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha itu juga pernah keras terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata-katanya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mensikapinya dengan lembut, dengan bijaksana. Kalau ingin menguasai wanita itu, wahai saudaraku, wanita itu memiliki karakter yang lembut, senang kelembutan, suka dipuji, disanjung. Maka ingatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengibaratkan wanita itu ibarat gelas kaca atau tulang rusuk. Kalau kita paksakan dengan kemauan kita, maka dia akan patah atau pecah. Sekali dia patah atau pecah, sekalipun bertambah untuk bertahun-tahun sebulan sulit. Oleh karena itu perlu trik untuk menaklukkan seorang wanita. Maaf saudari, maksudnya ini untuk kebaikan agar rumah tangga itu damai dan tentram. Nabi Rasulullah SAW pernah suatu ketika di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah bertengkar dengan Aisyah. Tidak bisa lagi diselesaikan sampai Rasulullah SAW mengundang mertuanya Abu Bakar untuk menyelesaikan masalah itu. Lihat, Rasulullah tidak memanggil keluarga dia, tetapi dia mengalah dipanggilnya keluarga istri Abu Bakar. Agar apa? Jangan istrinya mengatakan nanti berat sebelah, biar. Sampai Abu Bakar datang, apa kata Rasulullah? Aisyah, silakan bicara. Bukan lagi langsung berkata, Abu Bakar, anak kamu ini gimana? Tidak, dia beri kesempatan, biar. Begitu dengan wanita itu. Silakan Aisyah. Aisyah langsung berbicara, menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Tapi berapalah kata-kata seorang wanita, seorang istri. Sampai marah Abu Bakar, ditampaknya Aisyah. Karena marahnya dia karena anaknya tidak sopan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah langsung lari berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, mari haja da'aka da'ana. Bukan untuk ini kami memanggilmu. Akhirnya Rasulullah lah yang membela Aisyah, bukan harapan. Bukan. Tapi dibela ya, padahal mereka bertengkar. Ya akhi, lihatlah kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu akhirnya rumah tangga mereka harmoni. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, datang Zainab mengirimkan utusan Bilal dalam riwayat itu membawakan piring makanan di rumah Aisyah. Rasulullah bersama sahabatnya sampai situ semua akan dipukul piring itu hingga pecah. Kan itu malu kita kalau ada di depan itu. Suami kita di depan kawan-kawan, istri kita di depan teman-teman kita seperti itu. Kalau sudah pulang teman-teman kita habis sudah. Tapi Rasulullah dengan lembut, malah dia seakan-akan bercanda kepada sahabatnya. Gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Tanya, ingat kehidupan beliau enak, nikmat. Bahkan dicarikannya solusi yang terbaik. Dia tidak marah. Banyak contoh-contohnya Rasulullah itu bagaimana bersikap. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Aisyah juga menuturkan Rasulullah tidak pernah memukul wanita sedikit pun, bahkan tidak pernah memukul dengan tangannya kecuali di medan perang. Seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah lebih baik mencari pengganti yang istri selalu membantah? Oh bukan, itu bukan solusi. Nanti diganti ternyata dapat istri yang lebih galak lagi. Ya? Tidak. Jadi solusinya Anda harus bersabar menghadapi wanita itu. Kemudian nasihati dia dengan baik. Cobalah cairkan suasana. Coba cairkan suasana. Ajak dia, lihat apa sebenarnya keinginannya. Dan introspeksi diri juga, jangan menyalahkan istri saja. Terus terang banyak suami kehilangan rasa humornya, kasih sayang dan kelembutannya kepada istrinya. Saya tahu banyak kasus seperti ini. Saya mengelola program di radio kita di sana di Pekanbaru, khusus program Baiti Jannati untuk menyelesaikan problema-problema rumah tangga kaum muslimin. Banyak sekali keluhan itu masalah kekerasan di rumah tangga. Baik dari orang-orang yang sudah mengaji. Ada yang kasar bahasanya terhadap istri, yang suka membentak dan segala macam. Memang ada juga istri-istri yang memang su'ul adab, su'ul adab itu ada. Tidak kita pungkiri. Ustaz, ada seorang pemuda yang sudah nazar dengan saudari kami. Bahkan ia sudah mengajak kedua orang tuanya. Namun pemuda ini belum mengutarakan untuk segera meminang atau menikah. Padahal kejadian ini sudah 8 bulan yang lalu. Jauh sekali. 8 bulan yang lalu terlalu sabar engkau menunggu. Kami sudah mencoba menanyakannya kembali. Tapi belum ada juga jawaban. Ia adalah pemuda yang sopan akhlaknya tapi masih isbal. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Ada ikhwan lain yang serius mengajak saudari kami untuk menikah. Bagaimana kami harus memilih? Saudari kami juga bimbang. La ilaha illallah. Kok bimbang? Jangan menggantungkan harapan kepada sesuatu yang tidak jelas. 8 bulan berlalu, tidak ada jawaban. La ilaha illallah. Siapa dia? Subhanallah. Ini namanya kalau bahasa kami pantang diarok. Mentang-mentang diharapkan. Malah dia kata aksi pula. Jual mahal pula. Tidak. Kalau tidak ada, kan belum ada pinangan, belum ada ini. Kalau ada laki-laki lain yang lebih baik daripada dia. Ikhwan yang sudah mengaji, akhlaknya sudah baik. Salah! Tazawwuju! Nikahkan dia. Biar kami tunggu undangannya. Tidak perlu lagi. Kalau sudah bahkan sudah ditanya, dia tidak memberi jawabannya. Bagaimana nasihat kepada akhwat yang berumur sekitar 27 tahun tapi belum juga menikah? Akhwat tersebut beralasan takdir belum menemukan dia dengan jodohnya. Ukhti, waktu itu cepat berlalu. Hari ini engkau berusia 27 tahun dan tidak terasa mungkin suatu saat ternyata sudah lebih 30. Ketika usia Anda sudah lebih 30, sementara jumlah wanita semakin banyak di akhir zaman ini, wanita-wanita yang lebih muda dari Anda banyak, pria akan bisa memilih, dan akhirnya Anda akan kesulitan mencari jodoh. Oleh karena itu, jangan menunda-nunda pernikahan karena masalah-masalah yang tidak jelas. Apalagi masalah-masalah karir atau duniawi. Ini adalah agama, ini adalah ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulnya SAW. Adapun alasan takdir belum menemukan dia dengan jodohnya, saya kira itu hanya alasan dalil untuk menutupi sesuatu yang ada pada diri dia. Allahu a'lam. Kalau seandainya alasan dia itu karena hal-hal yang bersifat pribadi yang menghalangi dia untuk segera menikah, itu hak dia. Tidak boleh kita rendahkan dan tidak boleh kita cela. Dia lebih tahu tentang dirinya. Tetapi secara umum kita anjurkan setiap akhwat kita jangan menunda-nunda pernikahan. hidup membujang di hari ini, zaman ini, zaman fitnah ini. Fitnah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaqita'il lailil muzlim, seperti penggalan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajul mu'min mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Gimana? Di zaman yang banyak fitnah ini, bisa seorang pagi harinya mu'min, petang harinya sudah kufur. Petang harinya mu'min, pagi harinya sudah kufur. Maksiat di mana-mana. Oleh karena itu, segeralah menikah sebelum ketinggalan kereta, ya, dan nanti akhirnya susah mendapatkan jodoh. Adapun ada masalah-masalah pribadi, cari penyelesaiannya dengan cara yang islami dan syar'i, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Allahu a'lam bishawab. Banyak naib dari kuah memulai akad nikah pasangan pengantin dengan mengucap istighfar juga kan secara berjamaah, apa hukum? Itu sudah kita jelaskan tadi, tidak ada dasarnya. Bagaimana ini juga hukum siwat ta'alik dalam Islam ini juga sudah kita jelaskan tadi dari Abu Khalid, sudah kita jelaskan tadi. Sampai jam berapa? Lebih seperempat jam, dua lebih seperempat. Bismillah. Ini tertulis seperti ini. Anak punya teman yang dia cerita tentang sebelum dia ngaji. Dulu dia bekerja merantau. Di kota itu dia punya seorang pacar. Di suatu saat akhirnya dia akan berpisah dengan seorang pacar itu untuk pulang kampung. Sebelum perpisahan, dia dan pacarnya sama-sama berjanji akan setia. Dan kalau sampai dia khianat, maksudnya dia menikah dengan orang lain, maka dia berdua sama-sama tidak punya anak. Seperti kisah novel kan? Iya, seperti kisah Qais dan Layla pula, Anna, dan seperti kisah tenggelamnya kapal Van der Wijk karangan Hamka, ya, Zainuddin dan Nurhayati yang saling berjanji untuk sehidup semati. Mereka berjanji kalau seandainya nanti mereka tidak menikah atau menikah dengan orang lain, dia berdua sama-sama tidak punya anak. Memang yang menentukan punya anak dia. Allah yang berikan anak itu menugerahkannya. Pada akhirnya teman anak pulang kampung dan alhamdulillah dia kenal manhaj salaf dan akhirnya dia menikah dengan orang lain. Tapi sudah menikah bertahun-tahun tapi belum juga punya anak. Yang jadi pertanyaan anak-anak, apakah teman saya berdosa karena ingkar janji? Apakah teman belum punya anak itu bisa jadi akibat dari janjinya? Apakah ada kafaroh dengan janji tersebut? Nasihatkan kepada anak karena anak belum, nasihatkan kepada anak karena anak takut nikah karena masalah rezeki. Oh, ini ada dua masalah. Jadi masalah dia berjanji, pertama janji mereka itu di atas kebatilan. Tidak boleh. Apalagi mereka telah menjalin hubungan pacar-pacaran yang tidak sah di dalam itu, tidak benar. Tidak boleh. Syarat-syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, janji-janji yang tidak sah itu tidak perlu ditunaikan. Bahwa janji di atas kemaksiatan. Kemudian yang kedua, ketika itu apakah dia bersumpah? Kalau janji saya belum tentu bersumpah. Ya, lain halnya kalau bermubahalah, saling berdoa. Kalau nanti doa pada Allah dia tidak ini, itu kan lain lagi. Namun yang jelas, ketika itu memang dia belum punya anak, dia sudah menikah bertahun-tahun belum punya anak, apakah karena dia ingkar janji? Saya rasa tidak. Memang karena Allah belum menghendakinya, atau karena ada faktor-faktor lain selain memang takdir Allah belum menghendakinya, mungkin ada faktor-faktor lain yang harus dia periksa ke orang yang ahli seperti medis yang berkaitan dengan itu. Adapun engkau wahai saudara yang takut menikah karena masalah rezeki, la ilaha illallah, hari ini anda bisa makan, kenapa anda takut? Siapa yang memberi anda makan? Karena anda berusaha bekerja, anda bisa makan. Begitu juga nanti ketika anda menikah, bekerja, berusaha, berjuang untuk hidup, itulah dia seorang muslim. Kalau saja kita benar-benar bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Lau tawakkaltum haqqat tawakkul," kalau kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, "La ruziktum kama ruziqat thayr," kalian akan diberi rezeki seperti seekor burung diberi rezeki. Ustaz, bolehkah kita mentarget kalau khatam Quran sekian lagi baru kita siap atau sanggup menikah? Lalu kita berusaha untuk cepat menghatamkan agar bisa segera menikah. Untuk diri sendiri silahkan. Tapi kalau kita sudah meminang seseorang, lalu menikah nanti kalau saya sudah hafal sekian, itu tidak bisa, karena itu bisa cepat, bisa lambat, dan itu bisa menjalani salah satu pihak. Tapi kalau untuk diri Anda sendiri bertekad, saya menikah nanti kalau sudah khatam Al-Quran, hafal 30 juz, agar saya bisa berkonsentrasi menghafal Al-Quran, insya Allah tidak apa-apa. Sebagian ulama terlambat menikah karena menuntut ilmu, itu tidak masalah. Selama Anda masih bisa menjaga diri Anda, karena hukum nikah itu menurut para ulama seperti hukum-hukum Islam yang lainnya, bisa menjadi wajib, bisa hanya sekedar sunnah, bisa makruh, bahkan bisa haram, tergantung kondisi orang itu. Kalau dia mampu, sanggup, dan tidak bisa menahan gejolak dirinya, dikhawatirkan jatuh kepada zina atau maksiat, wajib ketika itu dia menikah. Bahkan kalau dikhawatirkan dia menikah itu bisa menjalini itu, dia menikah untuk menjalini wanita itu karena kebenciannya kepada perempuan itu, haram dia menikahinya. Jadi dilihat kondisi orang itu bisa menjadi wajib nanti. Ustaz, saya punya saudari ipar yang dulunya dia pernah berzina. Dan alhamdulillah sekarang dia sudah bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah menempuhkannya di atas jalan Allah. Dan saya mempunyai seorang teman atau ikhwan yang sudah siap menikah. Apakah saya boleh menikahkan dia dengannya? Dan apakah saya harus menceritakan tentang aibnya kepada ikhwan tersebut? Boleh. Dia sudah bertaubat. Boleh. Sepakat para ulama boleh menikahkan wanita berzina apabila dia sudah bertaubat. Itu boleh. Dan menurut sebagian ulama lagi, umumnya ulama di Arab Saudi, kalau wanita yang berzina itu syaratnya dia boleh menikah lagi. Pertama, kalau dia tidak hamil, istibra satu kali haid. Sehingga tubuh rahimnya itu bersih. Jelas dia itu hamil atau tidak. Kemudian dia betul-betul bertobat. Begitu juga kalau yang menikahinya orang yang berzina dengan harus bertobat. Setelah itu boleh mereka menikah. Apakah perlu saya harus menceritakan tentang aibnya? Tidak. Tidak harus. Bahkan wajib kita menutup aib seorang muslim. Apalagi kalau dia sudah bertobat. Tidak boleh menceritakan dan membuka-buka aib seorang muslim. Tutup aibnya. Tidak perlu diceritakan. Ustaz, saya ikhwan 25 tahun, saya ingin merencanakan proses nikah. Masya Allah, kita dukung. Tapi saya khawatir, ini dia masalahnya. Tapi saya khawatir jika nanti istri saya protes, oh ternyata mau nikah untuk kedua kalinya. Tapi saya khawatir jika nanti istri saya protes, karena tidak bisa memberikan perhatian dan waktu bagi keluarga. Mengingat saya guru SD, guru di dua sekolahan. Bagaimana pendapat Ustaz? Jazakumullah khairan. Pernah suatu ketika saya baru selesai salat subuh, tiba-tiba telepon berdering. Saya angkat, di seberang sana seorang ikhwan. Assalamualaikum Ustaz. Dia tergesa-gesa. Ustaz, saya mohon bantuan. Ada apa di subuh subuh ini? Iya Ustaz. Kenapa? Istri saya pingsan. Loh, kenapa? Saya tidak mau menjamu, dia pingsan. Jadi ceritanya, antum tenang dulu, cerita yang baik. Bagaimana kasusnya? Gini Ustaz, jadi istri saya itu kalau sama akhwat cerita kemana-mana dia sudah siap dipoligami sama suami. Jadi seolah sudah hebat kan? Kemana-mana. Saya kalau suami saya nikah lagi, insya Allah saya bukan sunnah. Kita harus hidupkan sunnah. Dan saya dapat kabar-kabar itu. Wah, akhirnya saya semangat. Wah, hebat. Lalu diam-diam saya carilah orang dan sudah sepakat saya dengan calon itu untuk menikah. Saya beritahukan kepada dia, dia pingsan, langsung pingsan istrinya itu. Saya bingung sekarang Ustaz, saya sudah berjanji akan menikah dengan wanita yang kedua itu. Saya langsung tertawa mendengar itu. Jadi akhirnya untuk menikah lagi kedua kalinya. Memang betul sebagian ulama berpendapat hukum asalnya menikah itu tak adil. Bin Bas. Kalau tidak mampu baru satu. Memang betul itu sunnah, ada dalam ajaran Islam. Tetapi kan dikaitkan dengan kemampuan. kan ada syarat-syaratnya kita siap untuk berlaku adil. Nah, kita harus kedepankan maslahat. Ta'adud itu bukan segala-galanya, bukan hanya itu, sunnah. Banyak sunnah-sunnah yang belum kita, yang lebih wajib untuk kita syiarkan lagi. Mau ta'adud silahkan, kalau memang sudah sanggup, kita dukung lagi hidupkan sunnah itu. Tetapi lihat, lihat kondisinya. Pertama, Anda sendiri sanggup enggak? Bukan setiap yang kita inginkan itu bisa kita capai. Dan ta'adud itu bukan enak-enaknya saja pikir. Tanggung jawabnya semakin berat. Kepala semakin pusing. Pergi ke sini kena marah, pergi ke sini kena marah. Nah, apalagi kalau istrinya cuma dua, itu kata ulama ibaratnya di antara dua api. Solusinya nikah lagi, jadi tiga, empat, nah sudah tenang. Jadi maksud saya, pertimbangkan kemampuan secara ekonomi, kemudian kesiapan Anda untuk konsekuensi selanjutnya. Sang istri itu lihat, coba pahamkan kepada istri dahulu, jangan kagetkan dia, sedikit-sedikit, pelan-pelan. Apakah kemudian apakah betul-betul sudah menghajatkan Anda untuk menikah lagi? Motivasinya harus jelas, motivasinya juga harus jelas untuk menikah kedua kali. Karena apabila Anda salah dalam melangkah, akibatnya rumah tangga Anda terpisah, bisa jadi cerai itu yang pertama. Lalu rupanya itu kedua juga cerai, akhirnya Anda bertengkar, anak bercerai berai. Jangan sampai. Itu harus menjadi pertimbangan yang matang. Tetapi fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau betul-betul sudah bertekad, rasanya siap, tawakkal 'ala Allah. Dan kepada sang istri kita nasihatkan untuk bersabar. Menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tetap taat kepada sang suami, nasihatkan suami bila salah. Satu lagi. Ini banyak sekali pertanyaannya. Ah, inilah. Ustaz, boleh enggak SMS-an atau nelpon perempuan yang bukan mahram, yang tujuannya untuk dakwah? Atau cuma main-main saja? Ini terakhir. Kalau alasan untuk dakwah, hati-hati. Jangan sampai nanti ternyata syaitan itu memang mengemas yang batil itu dengan kemasan yang baik. Dia bisik-bisikkan, kalau kamu bisa mendakwahi dia, akhirnya dia bisa berjilbab, begini begitu dan segala macam, bagaimana? Betul, akhirnya dia berjilbab, tetapi akhirnya dia terjerat jaringan yang lain yang lebih bahaya dari syaitan pelan-pelan. Membuat dia terselubung. Akhi, maafkan saya bercerita. Saya malu untuk bercerita. Di sana, di suatu tempat, saya tidak perlu sebutkan tempatnya, salah seorang guru mengaji yang mengaku guru salafi, ustaz salafi, akhirnya masalahnya diangkat ke murid karena ketahuan muridnya hamil dari dia. Nah, alhamdulillah. Kenapa itu berdakwah? Ya, mendakwahinya. Ya, mendakwahi. Pertama dibina, setelah itu dibini. Kalau memang sah, nikah silahkan, tapi hati-hati fitnah. Tidak, SMS-an fitnah. Apalagi kalau sekedar main-main itu bisa menjerumuskan kepada zina. Bukankah Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman, wala taqrabuz zina. Ya akhi, apabila salah seorang dari Anda tergelincir melakukan maksiat, keburukannya dampaknya bukan Anda saja. Anda telah merusak dakwah ini. Anda telah merusak barisan kaum muslimin. Hingga akhirnya orang putus asa. Di kota saya ada salah seorang dai, alhamdulillah bukan dai salaf, membina sebuah masjid, sudah S2 lagi tapi mati melajar. Ini aneh. S2 bukan berarti istri dua, bukan. Jadi kalau dia retorikanya bagus, dia mengaji, masjid itu penuh, tapi anehnya jamaah mulai curiga karena pernah kepergok sedang berdua dengan seorang wanita. Ketika ditanya alasannya, wanita itu keluarga dia bagusnya segala macam. Dan pernah diperhatikan dia asik SMS-an dan dicurigai, kok aneh saat ini. Karena kalau SMS senyum-senyum sendiri, dia belum punya istri. Nah ini SMS apa ini? Akhirnya karena mereka semakin curiga, dijebak oleh Ustaz itu. Nauzubillah. Alhamdulillah bukan Ustaz. Dijebak. Pura-pura, Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga. Saya ada problem rumah tangga, mau curhat nih. Tapi rasanya kalau lewat SMS tidak puas. Jadi saya ingin bicara langsung. Wah, oh iya, gak apa-apa memang nanti supaya jelas pas duduk masalah kita bertemu aja. Wah, dia gak lupa bertemu. Akhirnya aneh, selaku di hotel. Jamaah sudah menyiapkan kamera. Tim-tim itu menjebaknya semua. Padahal yang SMS laki-laki. Akhirnya dia masuk ke hotel itu ditentukan kamarnya. Wanita itu mengatakan, saya nunggu di kamar ini Ustaz. Ternyata ketika dia masuk kamar, langsung datang jemaah semuanya seret ke masjid. Dusir. Akibatnya berbulan-bulan jemaah tidak mau ke masjid. Percuma. Ngapain sholat? Ngapain Ustaznya seperti itu? Ini dampak buruknya hati-hati Anda. Begitu juga saya, maka saya ingatkan lagi, termasuk internet, chatting-chatting itu hati-hati. Dengan akhwat, dengan wanita-wanita, jangan-jangan. Itu samudra yang tidak bertepi dunia maya itu. Berbahaya sekali. Pisau bermata dua, jika Anda tidak hati-hati akan menikam lubuk hati Anda sehingga Anda terluka. Sudah. Kalau tidak ada kepentingan, tidak ada hal yang berhuri, rasanya kita untuk keperluan ilmu, dakwah, dan maslahat, ngapain? Chatting-chatting segala. Kayak orang gila, saya lihat chatting-chatting senyum sendiri. Sibuk-sibuk, begini, segala macam. Kalau tidak terlalu penting, bukan dalam rangka maslahat yang besar, apa? Nah, hindari. Khususnya pemuda dan pemudi muslim. Sekali Anda tergelincir dari jalan yang hak ini, intikaf berubah menjadi pemuda yang tidak baik, mulai meninggalkan Al-Quran, mulai jauh dari masjid, mulai melakukan maksiat-maksiat, itu kerugian besar bagi umat Islam. Dan merusak barisan dakwah. Karena yang buruk adalah dakwah. Oleh karena itu, jaga akhlakmu, jaga adabmu, pegang teguh Islam ini, jaga kesucian dirimu, menikahlah di atas sunnah, dan dengan niat motivasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga iffah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati kita. Akhi, saudara-saudariku, akhirnya kita sampai juga di penghujung pertemuan kita. Layar telah terkembang, dan bahtera kita akan berlayar mengarungi samudra. Silahkan, setiap kita semuanya menempuh kehidupan ini. Silakan pilih jalan yang mana hendak ditempuh. Seorang yang bijaksana, seorang yang berakal sehat, dia akan tahu jalan yang ditempuhnya adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Seluruh pintu menuju surga, seluruh jalan menuju surga tertutup kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Saudaraku, saudariku, tetaplah teguh di atas agama Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam kesempatan yang lain, jika tidak mempertemukan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.